Masih bersama New Palapa, artis muda kembali hadir untuk Anda semuanya. Ada wahana musik, juga ada Esa Risti New Palapa. New Palapa, wahana musik.